بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Diri yang nampak yang ada pada diri mereka adalah adanya semangat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita anggap berdakwah di jalan seseorang itu ceramah-ceramah banyak misal atau seorang yang syahid. Namun ia, kata beliau rahimahullah ta'ala, awana ghairuhu, membantu orang lain, menolong orang lain, alal birri wa taqwa, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla, dengan berbagai macam bentuk kebaikan dan dengan berbagai macam bentuk aplikasi takwa. Yes. Apakah sekedar seorang itu hanya membantu dengan hartanya, maka ia bantu dengan hartanya. Apakah seorang ia hanya bisa membantu dengan tenaganya, maka ia bantu dengan tenaganya. Apa yang dia bisa, ia bantu. Maka orang inilah, kata beliau rahimahullah ta'ala, minat da'in ila al-huda, adalah orang-orang yang berdakwah menuju ke orang yang berdakwah di jalan Allah azza wa jalla tidak mesti dengan ilmu. Orang yang berdakwah di jalan Allah azza wa jalla tidak mesti seorang ustaz, orang syair, orang alim. Namun dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sehingga seorang yang hanya memiliki kemampuan, dia bisa mengatur, koordinir beberapa orang, kemudian nantinya bisa membantu mereka untuk kemudian memahami Al-Quran, memahami Sunnah. Orang yang bisa membimbing orang-orang yang berada di sini. Jadi seorang yang dakwah. Apakah seorang yang hanya memiliki harta, kemudian ia dengan hartanya maka memberikan fasilitas tempat, atau kayu tempat ataukah yang semisalnya, demi agar supaya saudara-saudara mengerti al-ilm, mengerti apa yang dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Maka ia adalah orang yang berdakwah di jalan Allah. Bagi itu yang sahih, perbuat, selama dia bantu saudaranya dalam perkara al-din, kebaikan dan takwa, maka ia adalah orang yang mengambil amanat dakwah. Dan ini adalah sifat pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sifat orang-orang yang menjalankan arah hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya maka bahkan dari belahan-belahan dunia tidak kita melihat di satu tempat di situ ada mereka orang-orang yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan sifat-sifat yang kita sebutkan itu ada pada diri mereka. Ya jamaah salam muslimun rahimani wa rahmatullah. Orang-orang yang berdakwah di jalan Allah azza wa jalla pastinya terdapat kekaitan dengan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Dan sebelum kita masuk materi dari surah kekasian yang dia tindakan nikmat pertama-tama saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri saya dan semua ikhwan. Kita berharap kita di negeri ini adalah dilandasi karena keinginan kita untuk berziarah ada saudara kita yang kita mencintai, saudara kita tersebut karena Allah SWT. Karena terdapat beberapa sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang menjelaskan tentang keutamaan di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, wajibat mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala berkhidmat sungguh salawat kecintaanku kejadiban kepada seorang yang mutajawiri nasi yang mereka itu saling berziarah karena aku, kata Allah Azza wa Jalla. Seorang dan yang lainnya bukan mendapatkan. Ya orang melihat yang lainnya bukan karena satu pekerjaan. Ya orang meluangkan waktunya kemudian pergi dari tempatnya mendatangi rumah saudaranya atau tempat saudaranya bukan karena ingin menagih dari satu harta dunia. Namun murni yang melangkahkan kakinya ke tempat tersebut adalah karena kecintaan ia kepada orang tersebut yang dilangkahkan oleh Allah. Ia cinta saudaranya karena saudaranya adalah seorang yang mencintai dia. Ia cinta saudaranya karena saudaranya adalah seorang yang benar-benar konsisten di dalam mengamalkan sunnah atau syariat Nabi. Para muslim kepada muslim lainnya yang ia landasi kecintaan ia dengan sang muslim ini adalah karena Allah Azza wa Jalla, karena agama Allah Azza wa Jalla. makna dari al-mutajjal. Karena yang seperti ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wajabat mahabbati. Allah azza wa jalla menyatakan sungguh wajib kecintaanku terhadap kita. Wal mutajadidin fiyya, demikian pula orang-orang yang bermajlis juga karena Allah. Adalah karena Allah. Wal mutahabbin fiyya, dan orang yang saling cinta mencinta karena aku. Wal mutabadzilin fiyya, dan orang-orang yang saling memberikan harta yang mereka miliki, atau tenaga yang mereka miliki, atau waktu yang mereka miliki, atau apapun bentuknya yang mereka miliki kepada seorang yang lainnya, juga orang-orang yang mendapatkan Allah. Hadirin ma'asyiral muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, samping kita untuk kemudian senantiasa mengoreksi niat, di samping menghasung kita untuk kemudian terus berupaya agar bisa menerapkannya dan mewujudkannya pada semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, dan sesuatu kepada yang lainnya harus diberikan sesuatu kepada yang lainnya karena Allah. Apapun bentuk pemberian tersebut, mungkin hanya sekedar air minum yang dia berikan, ingat, dia murni berikan air minum tersebut karena Allah azza wa jalla yang cinta kepada saudaranya. Dia cinta saudaranya seorang muslim. Dia cinta saudaranya menerapkan syarat Islam. Dia cinta saudaranya sebagai seorang yang menjalankan ibadah sholat, puasa, dan yang semisalnya. Ini yang melatar belakang dia memberikan sesuatu yang dimilikinya kepada saudaranya. Demikian pula dalam bab ziarah, dalam bab bermajlis, dalam bab memberikan kecintaan juga sama. Kapan seorang tidak memposisikan karena Allah azza wa jalla, maka dia adalah seorang yang mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa taala. Ini sebagai koreksi pula pada diri kita masing-masing untuk mengoreksi apakah kita ini termasuk dari mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah azza wa jalla. Koreksi yang mendatangi saudaranya di satu tempat juga apa karena Allah azza wa jalla. Dikoreksi pula apakah tatkala ia memberikan kecintaannya kepada saudaranya juga karena Allah azza wa jalla. Rasulullah murni karena Allah azza wa jalla, maka berarti mengharapkan dia termasuk dari mereka orang-orang yang Allah azza wa jalla berikan kecintaannya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentang materi daurah, jadi tema yang diadakan di pagi hari ini menyangkut tentang pelajaran akidah. Ini materi yang namun mungkin kita hanya bisa menyebutkan secara globalnya, karena secara terperincinya ini banyak dari mereka para ulama, baik ulama-ulama terdahulu ataukah ulama sekarang, yang membuat karya-karya sebesar permasalahan akidah. Jangankan kita yang kebanyakannya orang Jawa, apakah mungkin gak tahu belajar bahasa Arab, apakah ngomong bahasa Arab aja kurang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal kali dakwah, yang beliau adalah orang Arab dan masyarakat yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masyarakat-masyarakat yang paham dan fasih dengan Arab dan Al-Quran. Allah azza wa jalla berfirman, dan mereka orang-orang yang bermajlis bersama Rasul alaihi salatu wasallam adalah orang-orang Arab dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca sejarah awal kali Rasul berdakwah di kota Mekah. Beliau berdakwah di kota Mekah itu selama 13 tahun. Keseluruhan dari waktu-waktu yang dihabiskan selama 13 tahun di kota Mekah adalah menanamkan ilmu tentang Islam kepada mereka. Mengingatkan kepada mereka tentang pentingnya hak Allah Azza wa Jalla. Mengingatkan kepada mereka tentang wajibnya dan pentingnya seorang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mengingatkan kepada mereka untuk kemudian benar-benar mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Mengingatkan kepada mereka tentang bahaya kesyirikan yang bisa membatalkan akidah seorang beriman. Memperingatkan kepada mereka tentang bahaya kesyirikan yang akan bisa merusak keyakinan seorang muslim. Yang malam dia berdakwah di kota Mekah, mendakwahkan masyarakat di sekitar Mekah. Bahkan bila mana kita melihat sejarah bertahapnya turunnya syariat Islam, syariat-syariat Islam yang berhubungan dengan muamalah praktek itu Allah Azza wa Jalla baru turunkan dan wajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berdomisili di kota Madinah. Dan wafa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, demikian pula jihad dan semua syarat-syarat Islam yang lainnya itu Allah Azza wa Jalla karena ini menunjukkan bahwasanya selama 13 tahun lamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, dari awal kali mengemban kewajiban sebagai seorang nabi hingga pada akhir kalinya Rasul alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam siang malamnya mengingatkan mereka kalau kita ingin mencontoh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berarti sampai sebelas saja tidak karena mungkin kita mengumpulkan kitab-kitab karya mereka para ulama dari zaman terdahulu hingga zaman kita saat ini. Saya maksud mengenai dan berakidah dengan akidah yang benar. Tentulah akidah yang benar adalah aqidah yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla seputar aqidah ini beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Dan oleh mereka para sahabat Rasul diajarkan generasi yang setelahnya, generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Maka dari itu kalau misalnya kita membaca kitab-kitab hadis, kita baca kitab Muslim, kita baca karya Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam musnadnya, Imam Hakim rahimahullah dalam mustadrak, dan yang lainnya, demikian pula kitab-kitab sunnah yang dikarya oleh mereka para imam imam Islam dikenal oleh masyarakat kita dengan kitab hadis. Kalau kita baca karya mereka, ternyata sampainya hadis kepada mereka itu tidak konyol-konyol lagi. Yang mereka mendengarkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dari para sahabat Rasul menyampaikan ke generasi yang setelahnya menyampaikan ke generasi yang berikutnya, hingga kepada orang yang menulis kitab tersebut. Saya dan kawan sudah kita mengenal ilmu ini kepada Allah Taala. Ini aku dari sehingga dari sini tentulah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmatullah, bila mana seorang ini untuk kemudian membersihkan akidahnya dan membenarkan akidahnya, hendaklah ia melihat bimbingan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, ia melihat bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, demikian pula penjelasan mereka para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Jika mereka itu beriman semisal apa yang kalian imani, berarti kalian ini maksudnya siapa? Atau generasi yang beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di masa Rasul masih hidup dan di masa Al-Quran itu Allah Azza wa Jalla turunkan kepada mereka. Kita tahu orang yang beriman kepada Rasul, melihat Rasul dan meninggal di atas keimanan tersebut, mereka lah para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para sahabat al-awwalun, generasi yang pertama kali memeluk Islam dan mendahului kita dalam perkara keislaman, yang Allah Azza wa Jalla puji mereka dalam salah satu ayat yang mulia, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Ingat, generasi yang pertama kali memeluk Islam, yang mendahului kalian dalam beragama Islam, dari kalangan muhajirin, di kota Mekah yang mereka berhijrah ke kota Madinah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal Ansar, Al Ansar di sini adalah kota Madinah yang mereka menyambut kedatangan saudara-saudara mereka dari kota Mekah dalam rangka untuk berhijrah di jalan Allah Azza wa Jalla, yang melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hartanya, demikian pula dengan pedang-pedangnya. Allah kemudian lanjutkan dalam ayat yang berikutnya, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga yaumil qiyamah, dan orang-orang yang ada dan hidup tidak sejenerasi dengan mereka dan tidak semasa dengan mereka, namun orang-orang ini berupaya untuk kemudian menyamakan akidahnya dengan akidah mereka. Mereka ingin berupaya untuk kemudian mencocokkan amalan ibadahnya dengan amalan ibadah mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan nasihat-nasihat mereka dengan baik. Karena mereka para sahabat Rasulullah itulah manusia yang paling berilmu, yang paling paham dan mengerti tentang praktek amalan ibadah yang ada di dalam kita. Tidak paham mereka yang langsung menyaksikan seperti apa sholatnya. Mereka yang menyaksikan langsung seperti apa hajinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika ada problematika, mereka cari solusinya dengan mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pernah langsung di hadapan Rasul dan mereka menatap wajah Rasul serta mengerti dan paham betul tentang seperti apa keadaan dan sifat. Allah Azza wa Jalla menyebutkan radhiyallahu anhum ala ridha kepada mereka. Mereka di sini terhadap golongan yang pertama dari kalangan Muhajirin, yang kedua dari kalangan Ansar, yang kedua golongan ini adalah termasuk dari As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang yang pertama kali. Dan golongan yang ketiga adalah walladzina tabi'uuhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang hidup di masa dan waktu serta tempat mana saja hingga yaumul qiyamah, yang mereka berupaya untuk mempertahankan mereka. Sehingga karena inilah Allah Azza wa Jalla perintahkan seorang muslim untuk beriman sebagaimana imannya mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika kalian beriman sebagaimana mereka beriman, maksudnya fa in amanu, jikalau mereka beriman bimithli ma amantum bihi, semisal dengan apa yang kalian imani dengannya wahai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga dengan ayat ini la ma'asyaral muslimun rahimani wa rahmakumullah, mereka para ahli tafsir menyebutkan bahwasannya seseorang akan mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Azza wa Jalla bila ia mencontoh seperti apa imannya, ibadahnya, dan pemahamannya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga akidah yang benar tentulah akidah yang mengikuti bimbingan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an dan mengikuti bimbingan mereka, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dan mengikuti bimbingan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bimbingan-bimbingan, demikian pula arahan-arahan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga dijaga oleh mereka para ulama. Kalau kitab karya para imam-imam Islam yang membahas seputar perkataan ataukah seperti apa praktek amalan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dikenal dengan kitab musannaf. Kitab musannaf bukan kitab hadis. Di sana ada musannaf al-Imam Abdul Razzaq rahimahullah. Ada musannaf al-Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah taala. Itu membahas di dalamnya apa yang mereka dapatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula dalam kitab-kitab tarikh disebutkan sejarah-sejarah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikut perkataan-perkataan mereka. Sehingga ternyata mereka para a'immatul Islam menjaga apa yang diucapkan dan diamalkan oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pula mereka menjaga apa yang diucapkan dan dipraktikkan, diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyaral muslimin rahimani wa rahmakumullah taala. Kemudian pembahasan kita yang berikutnya adalah apa buah seseorang ia memurnikan keyakinannya sejalan dengan keyakinan Al-Quran dan As-Sunnah, demikian pula bimbingan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Azza wa Jalla menyebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana kata Allah Azza wa Jalla tidaklah bermanfaat yang namanya harta. Demikian pula banun, anak-anak lelaki, anak-anak keturunan seseorang tidak bermanfaat untuk dirinya. Hari di sini maksudnya adalah hari kiamah. Hari hisab. Hari tatkala seorang dituntut untuk kemudian mempertanggungjawabkan semua apa yang ia amalkan. Hari ia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Hari ia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kuburnya. Pada hari inilah seorang yang berharta, hartanya tersebut tidaklah bermanfaat untuknya. Bahkan seorang yang berkuasa, tidaklah kekuasaannya tersebut memberikan manfaat untuknya. Disebutkan di dalam salah satu ayat yang mulia tentang keadaan seorang yang berharta, seorang yang berkuasa. Namun ternyata ia tidak menggunakan hartanya dan kekuasaannya untuk kemudian bisa menyelamatkan hatinya, menyelamatkan keyakinannya. Ia akan mengatakan, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tidaklah bermanfaat untuk saya harta-harta yang saya miliki. Dan sesungguhnya kekuasaan yang saya miliki tersebut adalah sebab saya binasa di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini keadaan mereka, orang-orang yang zalim. Yang dengan hartanya menyebabkan ternyata ia rusak akidahnya. Yang dengan hartanya ternyata ia rusak akhlaknya. Ia rusak manhajnya. Demikian pula dengan kekuasaan, akhirnya ia berlaku zalim dengan rakyatnya. Melakukan manipulasi dari harta-harta mereka. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan menyesali perbuatannya pada yaumul qiyamah. Namun di antara mereka manusia, Allah Azza wa Jalla menyebutkan ada yang mendatangi Allah Azza wa Jalla biqalbin salim. Dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta-harta dan anak-anak tidak akan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Kecuali seseorang yang mendatangi Allah Azza wa Jalla dengan hati yang selamat. Disebutkan tafsirnya oleh mereka para a'immah Islam seperti halnya Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Bila mentafsirkan makna qalbun salim, kata beliau rahimahullah, al-qalbun salim ay ya'lama anna allaha haqqun. Hati yang selamat adalah hati seseorang yang mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah benar sebagai zat yang wajib diibadahi. Sebagai zat yang satu-satunya mengatur alam semesta. Sebagai zat yang semua urusannya itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dan hati seseorang yang meyakini bahwasanya hari kiamat adalah benar-benar terjadi dan pasti akan datang dan tidak ada keraguan padanya. Mengimani hari akhir. Wa anna allaha yub'atsu man fil qubur. Dan mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla pasti akan membangkitkan siapa saja yang telah mati di alam kuburnya. Berarti beliau rahimahullah mengingatkan kita seputar arkanul iman, rukun-rukun iman. Hati siapa yang sejalan dengan arkanul iman, dia mempercayainya, dia mengamalkannya, dia meyakininya dan tidak memiliki keraguan padanya sedikit pun, maka itulah hati yang selamat. yang akan menyelamatkan pemiliknya di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Disebutkan oleh Imam Mujahid rahimahullah, Imam Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya dari kalangan para imam Islam. Beliau-beliau inilah muridnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menukilkan riwayat-riwayat sahabat Rasul dari sahabat Rasul ke generasi yang setelahnya. Ini yang dikenal dengan imam Islam. Beliau berdua rahimahumallahu taala mengatakan biqalbin salim, maksudnya adalah minasyirki, selamat dari kesyirikan. Tidak melakukan perkara-perkara kesyirikan. Orang yang benar-benar tatkala beribadah, ia beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang memiliki qalbun salim. Sekian banyak hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang semua apa yang disebutkan oleh mereka para imam-imam Islam tersebut. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al'amal. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak ia sembah kecuali Allah azza wa jalla, ia juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah azza wa jalla dan utusannya, dan ia juga bersaksi bahwasanya Isa alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan utusannya, dan merupakan kalimat yang Allah azza wa jalla berikan kepada Maryam dan termasuk ruh yang Allah azza wa jalla ciptakan, kemudian Allah perintahkan ruh tersebut untuk kemudian memasuki rahimnya Maryam. Wal jannata haqqun, ia juga bersaksi bahwasanya surga adalah benar. Wan nar haqqun, ia juga bersaksi bahwasanya neraka itu benar. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal. Pasti Allah azza wa jalla akan memasukkan ia ke dalam surga dengan amalan apapun yang ia amalkan. Ini janji dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwasanya hati seorang yang selamat, yang membersihkan keyakinannya untuk kemudian berkeyakinan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, adalah hati yang Allah Azza wa Jalla jamin pemiliknya mendapatkan keamanan dan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati yang menyelamatkan pemiliknya dari ancaman Allah Azza wa Jalla berupa neraka jahanam. Hati yang membimbing pelakunya, pemiliknya untuk bisa meniti surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Tentu masing-masing kita seorang muslim mengidamkan memiliki hati yang seperti ini. Disebutkan di dalam salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, ya ibnu Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Allah azza wa jalla, wahai hambaku, bila mana engkau berjumpa dengan saya pada yaumul qiyamah, dalam keadaan kau berjumpa dengan saya dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada saya, kata Allah azza wa jalla, seorang yang benar-benar mengikhlaskan amalan ibadahnya hanya untuk Allah azza wa jalla, Tidak ada di dalam dirinya, demikian pula perbuatannya, praktek dan keyakinan amalan kesyirikan. Walaupun kau mendatangiku pada yaumul qiyamah, asalkan engkau adalah seorang yang bertauhid, memiliki keyakinan yang benar. Dalam keadaan engkau mendatangiku membawa biqurabil ardi khataya, sepenuh bumi dari dosa-dosa dan kesalahan. Kata Allah Azza wa Jalla, la'ataituka biqurabiha maghfiratan. Maka pasti saya akan membawa untukmu sebesar bumi pula berupa ampunanku. Hamba itu akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga qalbun salim bukan hanya hati yang selamat dari penyimpangan di dalam keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan menerapkan semua dari arkanul iman yang enam. Antum mina billah, seorang benar-benar memurnikan keyakinannya untuk membenarkan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa malaikatihi, juga mengimani semua malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Wa kutubihi, demikian pula mengimani semua kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Wa rusulihi, dia mengimani semua rasul-rasul Allah Azza wa Jalla, yang mereka adalah semua benar rasul Allah Azza wa Jalla. Ia tidak mengingkari sebagiannya kemudian membenarkan sebagian yang lainnya. Namun mereka seluruhnya ia mengimaninya dan ia percaya mereka seluruhnya adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ia membenarkan keimanannya seputar keimanan dengan hari akhir. Ia meyakini kebenarannya, ia membenarkan semua berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar apa saja kejadian-kejadian yang terjadi mendekati yaumil qiyamah. Seperti adanya asharatu sa'ah, tanda dari tanda-tanda yaumil qiyamah. Seperti diantaranya keluar munculnya dajjal. Seperti diantaranya pula akan munculnya Mahdi sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menyatukan barisan kaum muslimin. Demikian pula tanda dari tanda-tanda yaumil qiyamah yang lainnya. Ia mempercayainya, ia membenarkannya karena semuanya adalah berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataukah seputar perkara apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya itu akan terjadi setelah seorang itu wafat meninggal dunia. Seperti tatkala seorang meninggal, maka ia akan memasuki alam barzakh. Di alam barzakh nantinya ia imam mendapatkan nikmat, imam mendapatkan azab. Kemudian setelahnya ia nantinya akan ditanya oleh malaikat Allah Azza wa Jalla, mungkar dan nakir, tentang pertanyaan man rabbuk, siapa rabbmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuka, apa siapa nabimu? Mengimani pula nantinya mereka setelahnya akan dibangkitkan dari kuburnya. Mengimani adanya hisab, mengimani adanya sirat, adanya jembatan yang Allah Azza wa Jalla bentangkan di atas punggung neraka jahannam. Kemudian masing-masing dari manusia akan melewati jembatan tersebut hingga nantinya mereka memasuki surga Allah Azza wa Jalla. Ia imani semua berita-berita tersebut. Demikian pula mengimani adanya takdir. Bahwasanya semua yang terjadi adalah berdasarkan takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan terjadinya adalah berdasarkan kehendak Allah. Allah mengetahuinya, Allah menghendakinya, ia mempercayainya. Baik itu sifatnya semua kejadian yang ia menerima, yang ia merasa nikmat, yang ia merasa nyaman tatkala menjalaninya, berupa kesehatan, berupa kekayaan, berupa kenikmatan dan yang semisalnya, ataukah semua kejadian-kejadian yang menyebabkan hilang sebagian dari hartanya, yang menyebabkan kebinasaan. Ini yang dikenal dan diistilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau mengimani takdir Allah Azza wa Jalla bahwasanya semua yang terjadi di alam dunia adalah berdasarkan takdir Allah Azza wa Jalla. Baik itu yang terjadi adalah kebaikan atau yang terjadi adalah kejelekan. Kapan seorang membersihkan keyakinannya, maka ia akan mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah, demikian pula membersihkan hati mereka kaum mukminin yang hidup pada zamannya. Mereka mendakwakan Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwakan seputar tauhid itu selama 13 tahun di kota Madinah. Karena ma'asyaral muslimun rahimani wa rahmakumullah, di antara dari cabang-cabang perkara akidah yang wajib diyakini, diimani oleh setiap mukmin adalah seputar keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya konsekuensi seseorang mengimani Allah Azza wa Jalla itu ada 4 hal. Ada 4 perkara. Perkara yang pertama adalah al-iman bi wujudih. Ia wajib mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Ia wajib mengimani Allah itu ada. Ia tidak mengingkari keberadaan Allah Azza wa Jalla. Seorang yang mengingkarinya, maka ia terjatuh ke dalam kekufuran. Bahkan disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya dalam perkara yang pertama ini tidak ada satupun dari makhluk Allah Azza wa Jalla yang mengingkarinya. Dan sebagian di antara para ulama memaknakan perkara ini adalah termasuk dari fitrah yang Allah Azza wa Jalla tabiatkan seorang hamba berada di atas fitrah tersebut. Di dalam surat Ar-Rum, apa ini? Anak harus tersendari. Masih muda tapi sudah sepuh. Di dalam surat Ar-Rum, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Maka hendaklah engkau meluruskan agamamu untuk Allah Azza wa Jalla, wajahmu hanya untuk Allah Azza wa Jalla, meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu ada, meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang mengatur semua alam semesta dan yang semisalnya. Hanifa, memurnikan keyakinanmu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Disebutkan pada ayat yang berikutnya, fitrah Allah, yang demikian termasuk dari fitrah Allah Azza wa Jalla. Fatharan nasa alaiha, yang Allah Azza wa Jalla jadikan manusia berada di atas fitrah tersebut. La tabadila li khalqillah, dan tidak ada perubahan dari apa yang telah menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara mereka para ulama mentafsirkan la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dari apa yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, maksudnya adalah al fitrah. Yang pada ayat yang sebelumnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan Allah jadikan manusia ada di atas fitrah. Karena itulah Fir'aun sebagai seorang makhluk yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran yang berisikan celaan. Sebagai seorang makhluk yang ia berani menuhankan dirinya dan menyatakan kepada kaumnya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Sesungguhnya saya tidak mengetahui untuk kalian adanya ilah yang berhak kalian sembah kecuali saya, yang menuhankan dirinya dan mengajak masyarakatnya untuk menyembahnya, dan yang dipercayai oleh masyarakatnya bahwasanya Fir'aun adalah Tuhannya, adalah Tuhannya yang mereka agungkan, yang mereka sembah, yang mereka yakini akan bisa memberikan manfaat dan menolak bala kepada mereka. Allah Azza wa Jalla tatkala Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah selamatkan jasadnya. Allah selamatkan jasadnya sehingga kaumnya bisa melihat bahwasanya ternyata Fir'aun benar-benar telah mati dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian menyadarkan mereka dari keyakinan mereka selama ini yang batil, yang kufur, yang meyakini bahwasanya Fir'aun itu tidak mati. Fir'aun adalah sebagai Tuhan, tidak mungkin mati, tidak mungkin binasa. Punya kekekalan, tidak akan mati dan terus hidup. Karena untuk membantah ideologi-ideologi seperti ini, Allah Azza wa Jalla selamatkan jasadnya untuk kemudian mengingatkan para pengikutnya. Namun bersamaan dengan ini, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat An-Naml Allah Azza wa Jalla berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka di sini adalah Fir'aun dan para pengikutnya yang menuduh bahwasanya Musa adalah sebagai seorang pendusta, yang mengingkari bahwasanya apa yang dikatakan oleh Musa alaihi salatu wassalam itu kebenaran. Bahkan mereka menuduh itu adalah kedustaan karena mereka meyakini Tuhannya adalah Musa, adalah Fir'aun yang mereka sembah, yang mereka kutuskan, yang mereka agungkan. Namun Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat An-Naml, wastaiqanatha anfusuhum. Namun ternyata apa yang mereka ingkari tersebut diyakini dengan seyakin-yakinnya oleh diri-diri mereka. Mereka meyakini kalau ternyata apa yang disampaikan oleh Musa adalah benar. Mereka yakini kalau ternyata Fir'aun itu bukan sebagai Tuhannya. Tuhannya adalah Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi Musa alaihi salatu wasallam membawa ayat-ayat yang besar yang disaksikan oleh Fir'aun. Demikian pula masyarakatnya. Hingga para penyihir yang melihat ayat tersebut, tatkala mengetahui itu bukan sihir, tapi itu adalah murni ayat dari sisi Allah Azza wa Jalla, mereka sujud, menyungkurkan dirinya sujud, dan mengimani apa yang dibawa oleh Musa dan Harun alaihi salatu wassalam. Yang disebutkan dalam beberapa ayat tentang perimannya mereka, para penyihir-penyihir yang berupaya untuk kemudian menggagalkan dakwah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan ini, masyarakat muslimun rahimani wa rahimakumullah, Fir'aun saja, demikian pula para pengikutnya sebagai orang yang paling kafir. Bahkan orang yang paling kafirnya seperti Abu Jahal, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, hadza fir'aunu hadhihi al-ummah, ini adalah Fir'aunnya umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abu Jahal, orang yang paling kufur dan keras permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memotivasi masyarakatnya untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Jahal. Sehingga tatkala hari matinya dirinya, Rasulullah alaihi salatu wasallam tatkala melihat jasadnya menyatakan, hadza fir'aun hadhihi al-ummah, ini adalah Fir'aunnya umat ini. Namun seiring dengan ini, masyaallah muslimun rahimani wa rahmakumullah, Fir'aun sebagai seorang yang kufur saja itu meyakini ternyata apa yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wasallam adalah benar. Rabbnya adalah Allah azza wa jalla. Karena inilah, ma'asyiral muslimun rahimani wa rahmakumullah, tidak ada seorang pun yang dengan lisannya ia mengingkari keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan ia mengingkari di atas kesombongan, melainkan ia mengingkari di atas sifatul kibir, yang pada hakikatnya hatinya itu mendustakan apa yang ia ucapkan, yang pada hakikatnya keyakinannya menyelisihi apa yang ia sampaikan. Sebagaimana Fir'aun tatkala ia mendustakan Musa alaihi salatu wasalam dan Harun, namun ternyata apa yang ia dustakan diingkari oleh hatinya. Hatinya membenarkan. Namun sebab-musabab kenapa dia tidak membenarkan Musa, sebab-musabab kenapa ia tidak tunduk kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan Harun, Allah azza wa jalla sebutkan dalam surat An-Naml, wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Karena mereka adalah seorang yang zalim dan mereka adalah seorang yang sombong sebagai seorang penguasa. Sementara Musa adalah dari bangsa hamba sahayanya, dari kalangan Bani Israel, sebagai tawanan-tawanan mereka. Sehingga Fir'aun dan pasukannya adalah sebagai raja penguasa. Sementara Musa alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman kepada beliau dari Bani Israel adalah sebagai budak. Karena mereka penguasa. Karena mereka adalah seorang yang tinggi. Mereka merasa minder. Dan memiliki rasa congkak untuk kemudian tunduk dan patuh terhadap bawahannya. Tunduk dan menerima apa yang disampaikan oleh budaknya. Ini sebab ia melakukan perkara kekufuran, kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara yang pertama sebagai kelaziman konsekuensi seseorang mengimani adanya Allah Azza wa Jalla, al-iman biwujudi. Ia wajib untuk mengimani adanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, al-iman birububiyyatihi. Ia mengimani dengan rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disilakan di kalangan mereka para ulama, tauhid ar-rububiyyah. Mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla demikian banyak, seperti menciptakan makhluk-makhluknya. Semua apa yang ada di alam semesta adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka mengamalkan tauhid rububiyah adalah meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla tatkala menciptakan, itu menciptakan dalam keadaan tidak ada yang membantunya. Allah adalah zat yang maha satu. Dan semua apa yang laku, yang Allah Azza wa Jalla lakukan adalah Allah Azza wa Jalla lakukan dalam keadaan sendirian. Tidak ada satupun makhluk dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang membantunya. Ini yang dikenal oleh mereka para ulama, ifradullahi subhanahu wa ta'ala fi af'alih. Mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam seluruh perbuatan-perbuatan. Kemudian yang ketiga, sebagai kelaziman konsekuensi seseorang mengimani ayat Allah Azza wa Jalla adalah al-iman bi'uluhiyatihi. Mengimani uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Ini yang dikenal di kalangan mereka para ulama dengan tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan-perbuatan hamba, atau dengan ungkapan yang lainnya mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah seperti hanya puasa. Maka seorang muslim wajib untuk kemudian ia memberikan puasanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Seperti salat, maka wajib bagi seorang muslim untuk ia memberikan amalan sholatnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga kapan seorang ia memberikan semua amalan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masuk kategori konsekuensi dari keimanan seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Yang disilakan oleh mereka para ulama. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara uluhiyahnya. Baik ibadah tersebut adalah ibadah yang nampak, seperti halnya sholat, seperti halnya berhaji, seperti halnya berjihad, berzakat, bersedekah dan yang semisalnya. Ataukah amalan ibadah-ibadah tersebut adalah ibadah-ibadah yang tidak tampak, yang berhubungan dengan amalan hati, seperti khauf, rasa takut, juga wajib diberikan oleh seorang mukmin hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak takut kepada musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Ia tidak takut kepada seorang makhluk yang bila mana dengan rasa takut tersebut menyebabkan membatalkan konsekuensi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya itu adalah syaitan berupaya untuk kemudian menakut-nakuti para wali-walinya. Maka janganlah kalian takut kepada syaitan, takutlah kepada saya bila kalian adalah benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang membedakan seorang mukmin muwahhid dengan seorang yang musyrik. Orang-orang musyrik ia takut kepada berhala-berhalanya. Orang-orang musyrik ia takut kepada tempat-tempat keramat. Orang-orang musyrik ia takut kepada benda-benda yang dianggap memiliki kesaktian dan yang semisalnya. Ia rela berkorban. Ia rela melakukan ritual-ritual. Ia rela untuk kemudian mengalirkan darah dari seekor ayam atau yang semisalnya. Dalam rangka takut kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Adapun seorang mukmin, ia hanya memberikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam bab tawakal juga demikian? Apakah dalam bab doa, berdoa juga demikian, ia mengharap juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Kemudian yang terakhir sebagai konsekuensi keimanan seorang kepada Allah Azza wa Jalla adalah mengimani al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama-nama dan Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat yang mulia. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang sempurna. Maka silakan kalian berdoa dengan nama-nama tersebut. Qulid'u Allah, awid'u Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, baik kamu berdoa kepada dengan menyebut nama Allah. Allahumma, ya Allah. Kemudian dia menyampaikan permintaannya. Awir Rahman, atau engkau menyebut dengan nama Ar-Rahman. Ia mengatakan, ya Rahman. Ya Rahman, kemudian dia menyebutkan permintaannya. Ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Dengan nama apa saja yang kau berdoa dengannya, maka silahkan, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang husna. Kapan seorang memperbaiki akidahnya dalam perkara-perkara yang kita sebutkan, dan semua perkara yang kita sebutkan itu seluruhnya disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus seputar akidah, seputar keyakinan, pembenahan hati, baik membenahi hatinya seputar keimanan seorang kepada Allah dan menerapkan arkanul imani sita, rukun iman yang 6, tidak mengingkari sebagiannya namun menetapkan dan mengimani semuanya, ataukah membersihkan hatinya dari noda-noda kesyirikan, menempa hatinya untuk kemudian mengerti tauhid, mengerti pembahasan-pembahasannya dan perincian-perinciannya, maka itulah hati yang selamat, yang akan membimbing pelakunya, yang akan bisa memudahkan pelakunya untuk kemudian menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Man rabbuk, siapa rabbmu, wa man nabiyuk, siapa nabimu, wa ma dinuk, dan apa agamamu. Pertanyaan ini walaupun sekilas kita pandang mudah, namun jawabannya adalah sesuai dengan praktek dari amalan yang dilakukan oleh pelakunya tatkala ia berada di alam dunia. Kapan orang itu benar-benar beriman kepada Allah? Kapan orang itu benar-benar beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beragama Islam dengan baik, maka ia akan bisa dengan mudah menjawabnya. Kapan ia memiliki keraguan-raguan seputar keimanannya kepada Allah, setengah-setengah di dalam beribadah kepada Allah, memiliki keraguan-raguan seputar mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sangat dikhawatirkan ia termasuk dari mereka yang menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dengan jawaban ha ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu ha ha, saya tidak mengetahuinya, saya hanya sekedar mendengarkan manusia mengatakan demikian dan saya pun mengatakannya, tidak memiliki keyakinan, tidak menjawabnya dengan penuh keyakinan, namun ia menjawab seakan-akan diliputi dengan keraguan-raguan atas kebenaran apa yang dijawabnya. Ini semuanya disebabkan karena amalan yang dia lakukan di alam dunia adalah seorang yang ragu akan Allah Azza wa Jalla, ragu pula akan kebenaran An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahu a'lamu bisawab. Jam di tempat saya menunjukkan pukul 11:35. Ternyata materinya masih banyak. Masih banyak. Sehingga pembahasan seputar akidah ini tidak bisa diselesaikan dengan 2 jam. Apalagi tadi taklimnya terlambat. Saya kasih duluan datang, ternyata banyak yang terlambat. Mungkin ini sebagai pelajaran, diharapkan ke depannya 9:30 itu sudah kumpul. 9:30 sudah kumpul semua. Sehingga penyerapan materi bisa maksimal. dan bisa banyak ilmu-ilmu yang kita tulis, demikian pula terngiang di benak kita, sehingga manfaatnya juga jauh lebih besar. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wallahu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.